masuk ke dalam kalbunya beberapa syubhat dari lisan-lisan mereka. Maka Ali Hasan memunculkan beberapa syubhat yang insya Allah akan kita bahas. Begitu juga Abul Hasan memunculkan kaidah-kaidah yang itu sudah dibantah oleh ulama kita. Ini yang kena katakan antum, para talabatul ilm, wadduat, harus mengenalnya, mempelajarinya, dan meniatkan mengambil faedah untuk diamalkan. Wallahu a'lam bisawab. Kita lanjutkan insyaallah di majlis yang akan datang biiznillahi taala. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ikhwan yang punya pertanyaan atau apa, silakan diwujudkan dalam bentuk tulisan secara tertulis, nanti dikumpulkan, diserahkan kepada Ustaz Abu Abdillah atau Ustaz Arif, hafizahumullah. Nah.